50 languages. 59. 59. Di kantor pos. Di kantor pos. Di mana kantor pos terdekat? Di mana kantor pos terdekat? Apakah jaraknya jauh sampai ke kantor pos berikutnya? Apakah jaraknya jauh sampai ke kantor pos berikutnya? Di mana kotak surat berikutnya? Di mana kotak surat berikutnya? Saya membutuhkan beberapa perangko. Saya membutuhkan beberapa perangko untuk sebuah kartu pos dan sebuah surat. Untuk sebuah kartu pos dan sebuah surat. Berapa biaya perangko untuk ke Amerika? Berapa biaya perangko untuk ke Amerika? Seberapa berat paketnya? Seberapa berat paketnya? Apakah saya bisa mengirimnya dengan pos udara? Apakah saya bisa mengirimnya dengan pos udara? Berapa lama sampainya paket itu? Berapa lama sampainya paket itu? Di mana saya bisa menelepon? Di mana saya bisa menelepon? Di mana telepon umum terdekat? Di mana telepon umum terdekat? Apakah Anda memiliki kartu telepon? Apakah Anda memiliki kartu telepon? Apakah Anda memiliki buku telepon? Apakah Anda memiliki buku telepon? Tahukah Anda kode nomor telepon negara Austria? Tahukah Anda kode nomor telepon negara Austria? Sebentar, saya lihat dulu. Sebentar, saya lihat dulu. Salurannya selalu sibuk. Salurannya selalu sibuk. Nomor berapa yang Anda tekan? Nomor berapa yang Anda tekan? Anda harus menekan angka 0 terlebih dahulu. Anda harus menekan angka 0 terlebih dahulu.